Lama kau pergi sayang,

untukku, untuk saya. Tiada kasih yang kan abadi. untuk sekali ini. Ku tak akan bercinta lagi setelah ku ditinggal kasih. Tiada kawan lagi. Cinta